نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله ramai dibicarakan semenjak zaman dahulu hingga sekarang dan mungkin sampai nanti di masa-masa mendatang ramai dibicarakan tentang manhaj salaf. Manhaj salaf dan istilah-istilah yang berkaitan dengannya. Manhaj salaf, dakwah salafiyah, salafi, salafiyun, salafiyin dan yang lain-lainnya yang dinisbahkan kepada as-salaf. Ramai diperbincangkan tentang apa yang dimaksud dengan manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin yang memang punya komitmen berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilah ini tidak asing lagi. Sangat masyhur, populer tengah-tengah mereka. Mereka sangat paham manhaj salaf ialah bermanhaj dengan bimbingan pemahaman salaf, beragama dengan bimbingan Al-Qur'an, Us-Sunnah dengan pemahaman salaf. Namun bagi orang-orang luar, terutama bagi pihak-pihak yang anti sunnah, istilah ini asing bagi mereka. Dan mereka jadikan sebagai alat untuk menjatuhkan, merusak nama baik, mencoreng Ahlus Sunnah wal Jamaah, Da'watus Sunnah, dan orang-orang yang memang punya komitmen berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acap kali dan seringkali mereka sandingkan manhaj salaf dengan terorisme, dengan radikalisme. Mereka sandingkan manhaj salaf dengan aliran garis keras, ekstremisme. Tujuannya ia dalam rangka untuk membuat umat lari daripadanya. Yang sesungguhnya itu adalah ungkapan kekhawatiran musuh-musuh sunnah, anti-anti sunnah terhadap berkembangnya dakwah salafiyah, berkembangnya manhaj salaf di tengah-tengah kaum muslimin yang akan bisa menghapuskan misi besar mereka meraih dunia, meraih tahta yang mereka impikan. Maka pada kesempatan tema utama daurah kali ini, Sabtu pagi dan insya Allah Ahad pagi, kita akan membahas tentang manhaj salaf. Dan akan kita bahas pula dua pihak yang berseberangan dengan mereka, yang masyhur di zaman sekarang ini dengan sebutan Mumayyi'ah dan juga Mutasyaddidah. Kita bahasakan demikian untuk lebih meliputi, lebih mencakup banyak kelompok, banyak pemahaman, banyak fikrah yang tertampung pada kata-kata Mumayyi'ah dan yang tertampung pada kata-kata Mutasyaddidah. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih menjabarkan tentang hakikat manhaj salaf. Yang sudah paham untuk murojaah, yang belum paham supaya semakin supaya paham dan semakin memahami tentang makna daripada al-manhajus salafi, manhaj salaf tersebut, supaya semakin kokoh dalam berpegang teguh dengannya, semakin mantap dalam mengkajinya, mempelajarinya, menapakinya. Barakallahu fikum. Ikhwana fitina azakumullah, al-manhajus salafi huwal Islam. Al-Islam huwal manhajus salafi. Demikian pernyataan tegas dari Syekh Dr. Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah di dalam kitab beliau tentang masalah ini, Haqiqatul Manhaj Salafi. Beliau mengatakan wal manhajus salafi huwal Islam. Wal Islamu huwal manhajus salafi. Manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Islam adalah manhaj salaf. Beliau menukil pernyataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam bukunya Syarh Sunnah. Beliau mengatakan i'lamu anna al-islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam. Tidak bisa salah satunya berdiri dengan tanpa yang lain. Harus dua-duanya, Islam dan sunnah. Islam dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga manhaj salafi adalah hak. Sebagaimana Islam adalah hak. Barang siapa yang menyatakan Islam itu batil, maka dia kafir. Manhaj salafi tunggal. Sebagaimana Islam tunggal. Wahidun la yata'addad. Satu, enggak berbilang. Hanya satu. Ketika ada yang banyak, berarti ada yang menyimpang daripadanya, tetapi mengatasnamakan manhaj salafi. Syekh Salfiq juga mengatakan, Syekh Abdul bin Salaf juga mengatakan, wal manhajus salafi huwa manhajul firqatin najiyah ahli sunnati wal jamaah at-taifa al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Manhaj salaf adalah manhaj al-firqatun najiyah, manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj at-taifa al-mansurah sampai hari kiamat nanti. Ini adalah nama-nama syar'i untuk kaum muslimin yang berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasul sallallahu dengan pemahaman salaf. Dinamakan sebagai al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, at-taifa al-mansurah. Dinamakan sebagai salafiyun salafi. Manhajnya satu. Manhajnya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga halaman 159. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang tariqah al-sunnah, Beliau mengatakan wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tariqah mereka ialah agama Islam yang dengan itu Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tariqah Ahlussunnah adalah Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan umatnya akan terpecah menjadi 73 firqah. Beliau mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Beliau mengatakan wahiyal jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan al-jama'ah itu. Beliau mengatakan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah siapa saja yang berada di atas seperti aku ada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Orang-orang yang menapaki bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Itulah Ahlus Sunnah. Itulah Taifa Al-Mansurah. Itulah Al-Firqatun Najiyah. Itulah Salafiyun. Dan manhaj mereka sama. Yaitu Islam dan Sunnah. Sehingga kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, ya, dengan bimbingan Alkitab, As-Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah, merekalah muslimin yang bermanhaj salaf. Muslim Salafi. Muslim Sunni. Mereka ada yang Siddiqun, ada yang Syuhada, ada yang Salihun, ada yang A'lamul Huda, wa masahibud duja. Para tokoh-tokoh petunjuk, para alim ulama, para orang-orang mulia, para wali-wali, dan kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Merekalah yang dikatakan sebagai as-salafiyun. Beliau mengatakan keadaannya. Wa anna al-manhaj as-salafi fi haqiqatihi huwa al-Islam. Dan bahwasanya manhaj salaf hakikatnya adalah Islam itu sendiri. Fa inna istimdadahu huwa al-Qur'anul Karim wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma alaihi al-khulafaur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Maka istimdad sumber referensi pijakan manhaj ini ialah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman dan pengamalan khulafaur rasyidin dan para sahabat yang mardiyun. Kitab sunnah dengan pemahaman para salaf dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang namanya al-manhajus salafi. Dengan makna seperti ini, khonafitina azakumullah, maka manhaj salafi kepanjangan daripada manhajul anbiya wal mursalin. Dikatakan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW adalah Islam yang melengkapi, menyempurnakan Islam yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin. Asy-Syaikh Dzafiri menjelaskan pula innal manhaj as-salafiyya huwa imtidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin mundu an amara Allahul jinna wal insa bi ibadatihi. Sesungguhnya manhaj salaf itu kepanjangan tongkat estafet terhadap jalannya para anbiya wal mursalin semenjak Allah memerintahkan jin dan manusia untuk ibadah kepadanya. Itu benang merahnya kepada para anbiya wal mursalin. Dari mulai nabi dan rasul pertama yang diutus di muka bumi Nabi Nuh alaihi salam sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Jalurnya sama, jalannya sama, thariqahnya sama, manhajnya sama, disempurnakan pada Islam khusus yang diajarkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manhaj salafi itu wahyu dari Allah azza wajalla. Al-Quranul Karim wahyu. Sunnah Rasul wahyu. Manhaj salaf wahyu dari Allah azza wajalla. Sekali dipastikan benar, tidak mungkin salah. Dikarenakan datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Hanya saja dinisbatkan kepada salaf. Tidak mengatakan manhaj Islam. Tidak mengatakan manhaj sunnah. Tapi menggunakan istilah manhaj salafi. Kenapa demikian? Dalam rangka untuk membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang komitmen di atas sunnah dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah padahal bukan. Disebutkan di awal, umat Islam ini terpecah menjadi 73 kelompok. 72-nya menyimpang, diancam dengan neraka. Itu usulul firq, kata para ulama. Pokok-pokok firqahnya, cabangnya banyak, ribuan. Mereka semua ini mengaku sebagai muslim. Beragama Islam. Kalau dia kafir, maka bukan termasuk 72 firqah di atas. Kalau menggunakan bahasa manhaj islami, akan tersamarkan, akan terkaburkan. Tidak bisa membedakan ini man Islam yang mana, Islam Khawarij, apa Islam Syiah, apa Islam Sufiyah, ataukah Asy'ariyah, ataukah Maturidiyah, ataukah Mu'tazilah, tidak ada yang tahu. Sama-sama muslimin. Kala itu di kalangan para ulama terdahulu dimunculkan nama sunnah. Manhajus sunnah. Untuk menjelaskan muslim yang benar, muslimin yang berislam dengan bimbingan sunnah. Namanya ahlu sunnah. Kala itu tidak ada masalah. Digunakan istilah manhajus sunnah. Sunnah rasul, hakadha. Namun di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum, kelompok-kelompok yang muncul firqah yang muncul ini tadi, mereka bukan lagi menggunakan nama Islam. Ada sebagian mereka yang terang-terangan hanya mengatakan Islam, menolak sunnah, anti sunnah, kaum sufiyah anti sunnah, kelompok Maturidiyah dan yang pecahan-pecah mereka anti sunnah. Yang terkena paham liberal, anti-sunnah. Dan pecahan-pecahan liberal dengan nama-nama yang lokal, anti-sunnah. Dibawakan nama sunnah langsung antipati, radikal. Menurut mereka. Mereka hanya menggunakan nama Islam. Tetapi, kelompok-kelompok yang belakangan ini, di zaman-zaman akhir ini, tidak hanya menggunakan nama Islam, tapi juga menggunakan nama sunnah. Ahlu sunnah. Bahkan Asy'ariyah mengatakan kami ahlu sunnah. Sufiyah mengatakan kami ahlu sunnah. Kelompok harakiyin, pergerakan-pergerakan sekarang ini mengatakan kami ahlu sunnah. Ikhwanul muslimin dengan ragam ormas dan partainya mengatakan kami ahlu sunnah. Hizbut Tahrir menggunakan nama ahlu sunnah. Semuanya menggunakan nama ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Sehingga ketika menggunakan istilah sunnah rasul untuk kalangan orang-orang yang pemerhati sunnah senang. Mereka menyambut. Dianggap sama, padahal beda. Maka dalam rangka untuk membedakan ahlu sunnah yang sebenarnya dengan ahlu sunnah yang semata-mata pengakuan saja, dimunculkan nama salaf. Sehingga diviralkan nama manhaj salaf. dinisbatkan kepada salafun salih, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tiga generasi utama umat ini yang dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik, umat yang terbaik. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan manhajus salaf untuk menjelaskan Islam yang benar adalah Islam yang dengan bimbingan sunnah dan dengan pemahaman salaf. Al-Quran, as-sunnah dengan pemahaman salaf. As-sahabah, at-tabi'in, at-ba'ut tabi'in. Yang selain ini pengakuan saja. Pengakuan saja. Dan sampai hari ini, barakallahu fikum, mayoritas mereka yang mengaku sebagai sunnah anti-salaf, anti-salafi. Bahkan orang-orang yang bisa dikatakan yang terdekat dengan salafiyin, mereka merasa enggak nyaman dengan bahasa salafi. Lebih senang dengan bahasa Islam. Sehingga kelihatan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, padahal bukan ahlus sunnah, dengan munculnya nama ini, manhaj salaf. Dengan munculnya istilah salafiyun, salafiyin, dakwah salafiyah. Dan sama hakikatnya, lebih menjelaskan lagi bahkan, manhaj yang benar, manhajul Islam, manhaj Islam yang benar, manhaj Islam di atas sunnah, manhaj sunnah yang benar dengan pemahaman salaf. Sehingga disimpulkan dengan kata-kata al-manhajus salafi. Kalau mereka bahasakan salafisme, paham salaf, naam, dan itu paham yang hak, paham yang benar, wahyu dari Allah Azza wa Jal, kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ijma' para ulama, pemahaman sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in, benang merahnya, ujungnya kepada para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Tokohnya para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pahami itu. Sehingga manhaj salaf adalah Islam. Islam manhaj salaf. Manhaj salaf adalah sunnah. Sunnah adalah manhaj salaf. Barakallahu fikum. Ini hakikatnya. Dari sini barakallahu fikum, kita akan bisa lebih menjabarkan lebih lanjut tentang ciri khasnya manhaj salaf sebagaimana Islam dan sunnah. Sesuatu yang tidak pernah ada di manhaj-manhaj yang lain, di pemahaman fikro-fikro yang lain, tidak bakal ada. Akan saya sebutkan di antaranya adalah yang pertama, al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaqu wal-i'tilaf. Manhaj salaf itu menyatukan. Semuanya sama. Semuanya satu. Tidak ada yang beda. Manhaj salaf di Indonesia, di luar negeri sama. Tidak ada istilah manhaj salaf versi Indonesia. Atau manhaj salaf versi Saudi. Atau versi mana lagi? Tidak ada. Apalagi dibikin kelokalan. Manhaj salaf versi Pangkalan Bun. Tidak ada. Satu. Dan menyatukan. Akidah salafiyin. Dakwah salafiyin. Ibadah salafiyin. Akhlak muamalah salafiyin. Di seluruh dunia, di sepanjang zaman, di sepanjang masa, sama. Enggak ada bedanya. Yang diamalkan dahulu oleh para sahabat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang seharusnya diamalkan di zaman sekarang ini. Sama amalannya. Ini ciri khasnya manhaj salaf. Tidak ada pada kelompok-kelompok yang lain. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah yang dijuluki dengan Qawwamus Sunnah. Abul Qasim Al-Isbahani rahimahullah dalam bukunya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, beliau mengatakan wa mimma yadullu ala anna ahlul hadith hum aral haq, dan di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadith adalah ahlul haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihimul musannafah min awalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran al-aqtar wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah wa namatin wahid yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha qawluhum fi dhalika wahid wa naqluhum wahid la tara bainahum ikhtilafa wa la tafarruqa fi shay'in wa in qalla bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid wa jara ala risalin wahid wa hal al-haqi dalilun abyan min hadha. Artinya, beliau mengatakan termasuk bukti yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadith adalah ahlul haq di atas kebenaran ialah kalau kamu menelaah, kamu telaah, kamu baca semua kitab-kitab yang mereka tulis, buku-buku yang mereka tulis dari mulai awal sampai akhir, yang terdahulu sampai sekarang ini, padahal negara mereka berbeda-beda, zaman dan era mereka berbeda-beda, negeri mereka saling berjauhan, masing-masing mereka tinggal di negaranya sendiri-sendiri, kamu akan mendapati mereka semua dalam bab akidah satu pemahamannya. Satu pemahamannya. Satu tipe, satu jenis akidahnya, gak bakal berbeda. Mereka berjalan di atas satu thariqah. Tidak akan mungkin mereka menyimpang daripadanya. Gak bakal mungkin. Ucapan mereka satu dalam masalah itu. Nukian mereka juga satu dalam masalah itu. Kamu tidak bakal menemukan adanya ikhtilaf di antara mereka dalam bab ini. Tidak bakal menemukan perbedaan, perpecahan dalam bab ini. Meskipun cuma sedikit, tidak bakal ketemu. Bahkan, kalau seandainya kamu kumpulkan semua yang beredar di lesan mereka, yang mereka nukil dari salafnya mereka, pasti kamu dapati seolah-olah datang dari hati yang satu, lesan yang satu. Bukti apalagi yang lebih jelas daripada ini? Namanya al-wifaq wal-i'tilaf. Satu akidahnya, satu manhajnya, satu ibadahnya, satu dakwahnya. Kalau masalah fikih, khilaf biasa. Di mana-mana ada perbedaan. Tapi ini bahas masalah prinsip-prinsip tadi. Sama, tidak bakal berbeda. Kenapa demikian? Karena sumbernya sama. Dari miskatun wahidah, satu lentera Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga sama. Sekarang bedakan dengan ashabul ahwai wal bidah. Beliau mengatakan, wa amma idza nadharta ila ahlil ahwai wal bidah. Kalau kamu melihat sekarang, ashabul ahwai wal bidah, kelompok-kelompok yang ada itu, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin aw syi'an wa ahzaba, kamu dapati mereka centang perenang, berselisih, terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai, berhizib-hizib. La takadu tajrithnaini minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad, hampir-hampir kamu tidak bakal menjumpai dua orang di antara mereka di atas satu thariqah tamkar akidah. Yang ada yubaddi'u ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka membid'ahkan sebagian yang lain. Bal yartaquna ila takfir, bahkan mereka naik sampai tingkatan takfir, mengkafirkan di antara mereka. Anak mengkafirkan bapaknya, seseorang mengkafirkan saudaranya, tetangga mengkafirkan tetangganya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kamu dapati mereka selalu bersengketa, berselisih, saling membenci dan berpecah belah. Itu dikarenakan sumbernya berbeda. Menggunakan fikrah masing-masing kelompoknya. Menggunakan hawa nafsu masing-masing yang ada pada mereka. Nampaknya satu. Wahirnya kayaknya sama. Padahal beda. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka bersatu, padahal hati-hati mereka centang pernang. Ini bukti yang pertama. Ciri khas manhaj salaf, satu, menyatukan. Kalau ada yang mengatakan, enggak, salafi banyak, ragamnya banyak, ada yang tidak beres. Ya, ada yang tidak beres. Jadi yang lain-lainnya ini hanya pengakuan saja, slogan belaka, bukan sesungguhnya. Sehingga ada istilah, ada ya'us sunnah, para pengaku-pengaku sunnah, walaisu minha, bukan termasuk dalamnya barakallahu fikum. Sehingga fokus pada makna manhaj salaf yang disebutkan di atas barakallahu fikum. Dan memang secara alamiah bakal terus ada penyaringan. Orang yang terpental, yang terpelanting dari manhaj salaf, dulunya salafi, bukan lagi. Terus ada penyaringan. Adanya musibah, adanya bala, adanya fitnah, adanya peristiwa menyaring salafiyin. Yang kokoh masih salafi, yang terpental, yang menyimpang bukan lagi sebagai salafi, meskipun dia mengatakan sebagai seorang salafi. Salafi satu, menyatukan akidah, prinsip semuanya satu dan menyatukan kaum muslimin, tidak yang berbeda. Yang berbeda pasti keluar dari daerah salafiyah. Barakallahu fikum. Imma menuju mutasyaddidah wa imma menuju mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri khas yang kedua ialah barakallahu fikum, asy-syumuliyah. Asy-syumuliyah. Manhaj salaf itu syamil, kamil. Sempurna mencakup. Tidak khusus hanya pada pembahasan satu bab agama saja. Tetapi manhaj salaf sempurna menyeluruh. Meliputi semua bimbingan Islam dari awal sampai akhir. Itu manhaj salaf. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat yang turun pada waktu Haji Wada ketika wukuf di Arafah hari Jumat. Ayat yang begitu agung yang menandakan dinul Islam kamil. Agama Islam sempurna. Manhaj Islam sempurna. Disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Maka begitu pula yang namanya manhaj salaf. Kamil, syamil. Sempurna dan mencakup. Dari mulai perkara-perkara yang sangat pokok, perkara akidah, sampai perkara-perkara yang mendetail dalam urusan duniawiyah umat manusia. Semuanya dijabarkan dalam Islam, dijabarkan dalam manhaj salaf dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga ada manhaj salaf fil aqidah, manhaj salaf fil ibadah, manhaj salaf fil da'wah, fil muamalah, fil akhlak, fil adab. Manhaj salaf dalam perkara duniawiyah, dalam berpakaian, makan, minum, bangun, tidur, semuanya dibimbingkan dengan lengkap, dengan sempurna dalam Islam, termaktub dalam Alkitab, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Tidak fokus pada sebuah bab agama. Meskipun secara prioritasnya adab yang diprioritaskan. Tauhid tanpa syirik, sunnah tanpa bid'ah. Tapi menyeluruh. Lain halnya dengan al-firqudhallah. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Di antara ciri-ciri mereka ialah fokus pada satu bab dari bab-bab agama. Memprioritaskan satu bab dari bab-bab agama selain tauhid. Selain tauhid. Di luar sana banyak orang yang mengaku sebagai orang yang berpemahaman salaf. Tetapi slogannya selalu satu. Jihad, jihad, jihad dan jihad. Dikenal dengan sebutan jihadisme, kelompok jihadiyin, harakah jihadiyah. Mereka mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin bahkan, mengaku kembali kepada mana salaf. Mereka bukan salafi. Ciri yang paling gampang apa, Ivan? Yang kedua tadi, tidak ada syumuliyah padanya. Yang mereka bahas hanya jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Bukannya ada jihad dalam Islam, ada. Tetapi manhaj yang benar bukan fokus pada satu bab agama saja. Dan yang kedua, para anbiya wal mursalin fokusnya pada tauhid, bukan pada jihad. Barakallahu. Maka jihadiyin bukan salafiyin. Salafiyun bukan jihadisme, bukan jihadis yang keblinger, barakallahu fikum. Di luar sana, barakallahu fikum, banyak pihak-pihak yang juga mengaku sebagai salaf. Tapi fokusnya pada daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Paham khilafah. Saatnya khilafah memimpin dunia. Selalu yang dibicarakan daulah, khilafah. Daulah, khilafah, seolah-olah penguasa yang ada sekarang ini bukan khilafah, bukan daulah. Sebagian mereka dengan tegas mengatakan kafir. Ini bukan salafiyin. Bukankah ada daulah salafiyin? Ada. Khilafah ala minhajin nubuwah, khulafur rasyidin, ada. Tetapi yang namanya manhaj salaf tidak fokus pada satu bab saja. Dan yang kedua, para anbiya wal mursalin tidak ada yang fokus pada bab khilafah dan daulah. Mereka memulai dakwah, fokus dakwah pada tauhid dan sunnah. Bukan khilafah dan daulah. Dipahami ya? Maka yang menyuarakan seperti ini dari kalangan HTI, dan yang semisalnya bukan salafiyin. Salafiyun bukan dari kalangan mereka. Sebagian mereka fokusnya pada akhlak dan jamaah. Jamaah lima waktu, jamaah lima waktu. Ayo jamaah, ayo jamaah, ayo jamaah. Ngajak orang untuk ke masjid berjamaah. Bagus. Jamaah perkara yang baik. Nah, mengedepankan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Tapi itu dulu, kalau sekarang sudah mulai beringas. Hah? Siapa mereka ini? Siapa? Kurang keras? Siapa? JT kata mereka. JNT, ekspedisi. Jangan menyalahkan ekspedisinya orang ya. Nah, jamaah tabligh. Barakallahu fikum. Hanya menyuarakan satu bab ini, jamaah. Mereka bukan salafiyin, salafiyun bukan mereka. Barakallahu fikum. Manhaj salaf tidak hanya fokus dalam satu bab jamaah. Yang lain tidak. Dan ingat, para anbiya wal mursalin tidak pernah memulai dakwah mereka, tidak pernah fokus pada jamaah, tapi memulai dengan tauhid dan sunnah. Jamaah ikut nyambung. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Sehingga menyalahi prinsip manhaj salaf. Difahami gak? Ada sebagian lagi, sebagian kelompok yang dipikirkan sama mereka cuma yayasan. Yayasan. Bid'ah bukan. Itu aja mereka bahas. Di utak-utak itu aja ya kawan. Yang ada yayasan, hizbi. Yang gak punya, salafi. Padahal mereka juga punya yayasan. Barakallahu. Hanya itu mereka bahas. Sehingga muncul hizbi salafi. Pusarannya hanya pada yayasan. Bukan salafi. Salafiyun tidak ada, enggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Dakwah mereka, manhaj mereka menyeluruh, tidak fokus pada bab tadi. Para anbiya wal mursalin tidak pernah memulai dakwahnya dengan bab ini. Barakallahu fikum. Siapa mereka? Tahu sendiri. Barakallahu fikum. Tahu sendiri ya? Tahu sendiri. Dan itu yang mereka pikirkan. Lebih fatal lagi, mereka gampang menghizbikan orang lain, mengklaim orang lain menyimpang dan hizbi hanya dikarenakan bab tadi saja. Klaim hizbi dibangun bukan dia hujjah yang benar. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Tentu perhatikan, dari kelompok-kelompok yang mengaku sebagai salaf, kembali pada pemahaman salaf, perhatikan poin satu ini. Syumuliyah ataukah juz'iyah? Sempurna, mencakup segala sesuatunya dan pokoknya, tauhid tambah syirik, sunnah tambah bid'ah, ataukah parsial pada sebagian agama saja? Gampang menilainya. Barakallahu fikum. Ahlussunnah wal jamaah salafiyyin, manhaj salaf itu syumuliyah. Semua bimbingan agama masuk, semua diilmui, semua diamalkan, semua didakwahkan. Dan yang paling inti, dengan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, tauhid tambah syirik, sunnah tambah bid'ah, ini yang diprioritaskan. Barakallahu fikum. Yang lainnya mengikuti. Syamil kamil. Barakallahu fikum. Nah, dikatakan oleh Syekh Dr. Dhafiri hafizahullah ketika menyebutkan tentang asyumuliyah pada manhaj salaf, beliau mengatakan fahuwa manhajun yurabbi al-aqidah as-sahihah wa ala ibadatillahi bi ikhlasin lillah wa tiba'in lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ala muamalatin mabniyatin ala tahqiqil masalihi wa dar'il mafasid. Manhaj salaf, manhaj yang mentarbiyah umat di atas akidah yang benar, di atas ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan mutaba'ah rasul, juga mentarbiyah umat di atas muamalah yang dibangun di atas upaya menggapai kemaslahatan dan menolak mafsadah. Manhajun yas'a li islahi dini wa dunia. Manhaj salaf, sebuah manhaj yang berupaya untuk memperbaiki agama dan dunia. Wa islahur ra'i wa ra'iyah, memperbaiki penguasa dan rakyatnya. Wa ila tanzimil ilaqa bainal hakim wal mahkum, dan memperbagus, merajut hubungan baik antara rakyat dengan penguasanya dalam rangka untuk mewujudkan, menjaga agama, nyawa, jiwa, kehormatan, harta, dan akal yang merupakan ad-daruriyatul khams, lima perkara yang paling urgen pada agama ini. Agama, jiwa atau nyawa, kehormatan, harta benda, dan akal yang sehat. Sehingga meliputi semua aspek yang ada, dunia, agama, akidah, muamalah, ibadah, semuanya. Itu yang namanya manhajus salaf. Sehingga barakallahu fikum, tidak parsial, tetapi syumuliyah, sempurna dan menyeluruh. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang kedua ya, betul ya? Ini yang kedua, barakallahu fikum. Yang ketiga, di antara ciri khas manhaj salaf ialah al-thabat wal-rusukh. Al-thabat wal-rusukh, kokoh, tegar, tidak pernah berubah. Manhaj salaf di era sahabat adalah manhaj salaf di era sekarang. Manhaj salaf di era sekarang adalah manhaj salaf di era masa akan datang. Ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Manhaj salaf tidak akan pernah berubah dengan adanya perubahan-perubahan sosial politik. Tidak ada. Manhaj salaf satu, hanya itu. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak pernah berubah-ubah dengan perubahan situasi politik. Tidak pernah berubah-ubah dengan perubahan situasi sosial kemasyarakatan. Tidak ada. Hanya satu dan teguh di atas yang satu itu. Ini disebutkan oleh Syekh Dhafiri hafizahullah. Beliau mengatakan, fala tu'athiru fihi at-taghayyuratu siyasiyatu wawil istima'iyah li'anna mabnahu al-ilmi wal-wahi waladhi yuthmiru al-yaqina wal-thabata wal-quwata fi akhdiddin. Manhaj salaf tidak berefek padanya, tidak akan merubah manhaj ini adanya perubahan-perubahan politik atau perubahan-perubahan sosial. Dikarenakan manhaj ini dibangun di atas ilmu dan wahyu. Manhaj yang membuahkan keyakinan, membuahkan keteguhan, ketegaran. Manhaj yang membuahkan kekuatan, kokoh dalam memegangi agama Islam yang mulia ini. Barakallahu fikum. Tunggal. Yang dulu, ya yang sekarang ini, tidak pernah berubah. Al-Qur'annya, ya itu. Hadis Rasul, ya itu. Pemahaman salaf, ya itu. Tidak pernah berubah menyesuaikan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi adat, kondisi budaya, kondisi politik. Tidak ada. Sebagai contoh, manhaj salaf di dalam berbangsa dan bernegara ialah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Mendengar, mentaati para penguasa yang muslim meskipun dia zalim. Di antara manhaj salaf ialah mendoakan kebaikan untuk para penguasa-penguasa yang ada. Tidak boleh membongkar kaiban mereka, tidak boleh mencaci maki mereka, terutama di depan halayak ramai. Itu prinsip. Apakah penguasanya adil, soleh, bertakwa? Ya, menggunakan prinsip tadi. ataukah penguasanya zalim, penguasanya kejam, penguasanya lalim? Ya sama prinsipnya. Dengarkan, taati penguasa kamu yang muslim selain dalam perkara maksiat. Jangan kamu mencaci maki penguasa, doakan kebaikan untuk para penguasa. Nah begitu ya. Entah kondisi kamu sedang lapang, kamu lapangnya tetap sami'na wa atho'na. Atau kondisi kamu sedang terhimpit, miskin, terpuruk, tetap sami'na wa atho'na. Enggak ada perubahan barakallahu fikum. Kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat, sami'na wa atho'na. Atau tidak berpihak kepada masyarakat, justru mengekang masyarakat, mungkin justru menindas masyarakat. Sama, sami'na wa atho'na. Difahami ya? Itu namanya apa? Tegar, kokoh. Tidak ada perubahan manhaj dengan perubahan politik. Tidak ada perubahan manhaj dengan perubahan sosial. Tidak ada perubahan manhaj dengan perubahan kondisi kita. Tidak ada. Salafi selamanya salafi. Jangan salafi pas enak, khawarij ketika menderita, kan gitu. Jangan. Tadi paham saya bilang apa? Jangan lupa jadi salafi. Terus jadi salafi. Barakallahu. Yang memimpin negara ini dari partai manapun selama dia muslim, samina wa ta'ana. Walaupun dari mungkin dari partai yang sangat membenci sunnah misalkan. Tapi penguasanya muslim, samina wa ta'ana. Tidak ada perubahan. Meskipun nanti laqadarahullah penguasanya anti sunnah, melarang dakwah sunnah, tetap samina wa ta'ana. Ya sudah, kita diam di rumah. Enggak mungkin menyampaikan dakwah. Sampaikan di keluarga kamu dalam rumah saja. Barakallahu fikum. Tetap sami'na wa ta'ana. Enggak ada perubahan. Atau penguasanya masya Allah mencintai sunnah, tambah sami'na wa ta'ana. Kan gitu ya. Atau penguasanya masya Allah mendukung dakwah sunnah, dakwah salafiyah, walhamdulillah sami'na wa ta'ana. Enggak ada perubahan. Tidak bisa. Ini penguasanya anti sunnah ini. Wah. Lupa jadi salafi. Jadi khawarij satu periode. Pokoknya selama penguasanya seperti ini, aku enggak ikhlas jadi salafi. Aku jadi khawarij saja. Lah, ya kalau kemudian ganti menu makan siang, lah ini ganti manhaj. Ya menyimpang ya, masa rela menyimpang satu periode. Ya ini kalau pas satu periode kamu yang gak mati. Nah kalau kamu mati, ala khawarij. Masa ikhlas jadi khawarij. Maha kata. Manhaj salaf, thabatun warusuh. Tegar, kokoh. Tidak berubah. Ya itu dikarenakan di atas ilmu dan wahyu. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak pernah berubah. Justru pengamalan ayat hadis tentang penguasa itu ketika penguasanya zalim, ketika penguasanya fasik. Itu ujian manhaj, ujian akidah. Barakallahu fikum. Ingat ya, jadi salafi semua periode. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Lho, difahami nggih? Ada muhim jiddan sahabat murusuh. Lain halnya dengan kelompok-kelompok yang lainnya itu, mereka tuh kalau di respon aspirasinya, didukung semua gerakan mereka, samina wa atho'na, betul-betul membela penguasa. Tapi ketika mereka ditekan, nggak sesuai dengan yang mereka inginkan, wah ngomong mereka nggak pakai rahasia lagi. Di forum umum, di dunia nyata, dunia maya, media elektronik, media ini, bicara mereka. Hatta orang-orang yang mengaku paling NKRI, bicara tentang masalah penguasa dengan tanpa malu. Dihabisi pihak penguasa. Itu berseberangan dengan manhaj salaf. Berubah dikarenakan perubahan politik. Berubah karena perubahan sosial dan segala macamnya. Begitu yang naik jadi pemerintah dari partai yang berseberangan dengan mereka, mana ada mereka sami'na wa atho'na? Tidak ada. Udah perang terus, saling hujat. Gimana? Ya apa enggak? Itu kan bisa kita baca. Bisa kita baca, walaupun kita bukan pemain, baca aja. Kan ribut karena dewe. Ribut. Kenapa? Perubahan peta politik. Dulu kawan, sekarang lawan. Dulu lawan, boleh jadi kawan, dikarenakan sama. Politik ya. Menandakan manhaj mereka tidak benar. Dan itu bukan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Manhaj salaf, thabatun wa rusuh. Barakallahu fikum. Dalam semua aspeknya. Dipahami insyaAllah ya. Ini yang barakallahu fikum. menjadi ciri khasnya manhaj salaf barakallahu fiik. Di antara ciri khas manhaj salaf yang dengan ini mereka terbedakan dengan sekian banyak kelompok-kelompok yang lain adalah al-wasatiyah. Al-wasatiyah, sikap pertengahan di atas al-haq. Al-wasatiyah baina ifratin wa tafritin. Sikap pertengahan di atas sunnah antara sikap ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ifrat melampaui batas hulu. Tafrit kuat dari batasannya. Ya Allah fikum. Wasatiyah baina huluwin wa taksirin. Sikap tengah aral haq di antara sikap hulu dan sikap taksir yang kurang dari batasannya. Barakallahu fikum. Ini lebih nyata lagi. Dan ini dalam semua bab-bab agama, bahkan bab-bab dunia. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan. Rasul mengatakan dalam hadis, ai adlan khiyara, yakni umat yang adil yang terbaik. Barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Risalah Aqidah Al-Wasithiyah yang menegaskan bahwasanya al-muslimun, kaum muslimin, wasatun baina ahlil milal. Umat Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang ada. Fakadzalika ahlus sunnah wasatun baina ahlil firaq. Maka begitu pula ahlus sunnah, pertengahan di antara kelompok-kelompok lain yang menyimpang yang sesat. Barakallahu fikum. Kaum muslimin pertengahan di atas bimbingan yang benar antara al-yahud wan nasara dan musyrikin yang lain dalam banyak perkara. Diulas panjang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam banyak hal. Ahlus sunnah yang merupakan muslimin di atas sunnah. Muslimin dengan pemahaman salaf. Mereka juga wasatun bain ahli firak. Pertengahan di antara kelompok-kelompok menyimpang yang ada. Kelompok itu ada dua. Ada yang ahlul ifrat, yang ekstrim kanan melampaui batasannya. Ada yang ahlul tafrit, orang yang kurang dari batasannya. Semuanya menyimpang. Disebutkan dalam hadis, Rasul menggariskan satu garis yang panjang yang lurus. Kemudian menggariskan sebelah kanan, sebelah kiri, garis kecil yang banyak, yang kecil-kecil. Yang arah kanan, yang arah kiri, itulah yang namanya al-firaqud dhalah. Ada yang hulu, ada yang taksir, ada yang ifrat, ada yang tafrit. Yang satu lurus, inilah jalan yang lurus, jalannya para anbiya wal mursalin, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya salafun salihin. Wasat, pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada. Inilah yang akan kita rinci, yang kita jabarkan secara panjang sampai keesokan hari. Barakallahu fikum. Dari sinilah kita akan bisa membahas mana salaf di antara mumayyi'ah dan mutasyaddidah. Tengok jam dulu. Ya kan? Kurang 10 menit. Sampai jam berapa ini? Hah? Dilebihkan 15, tadi mulainya karena mundur 15 gitu ya. Hari insya Allah. Masih kuat gak? Iya, insya Allah ya. Ini diantara pengaruhnya tuh ini. Panasnya masuk. Sabar gitu. Banyak doa, mudah-mudahan gede masjidnya nanti insya Allah. Siap bangun gak? Lokasinya sebelah mana? Berapa kali berapa? Nah, berapa kali berapa lokasinya? Berapa kali berapa? 25 kali 25 gitu. Hah? Loh kok senyum? Jangan pesimis ya, harus optimis insyaallah. Berapa kali berapa? 25 ya, semangat ya. Insyaallah. Berapa estimasinya? Satu. Oh, belum gitu. Saya kira banyaknya belum gitu. Semua dikasih rezeki ya, insya Allah. Allah kasih kemudahan, barakallahu. Dengan ta'awun semuanya enggak ada yang susah, insya Allah. Taib, sekarang kita akan membahas tentang sikap wasatiyah pertengahan Ahlussunnah Salafiyyin di antara kelompok-kelompok yang ada. Kita dahulukan pembahasan ulama di masa yang lalu. Besok secara fokus, secara khusus kita akan membahas sikap wasatiyah Ahlussunnah di kalangan yang sekarang-sekarang ini. Mumayyah dan mutasyadidah. Jadi ini masih mukadimah lo ya. Pembahasan inti hari Ahad pagi bisa insyaallah. Rujukan yang paling mudah disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Aqidah Wasithiyah. Sikap tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap tengah manhaj salaf. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu wasatun, sikap tengah dalam menyikapi para sahabah antara Syiah Rafidhah dengan Nawasib Khawarij. Mereka ada persamaan dan juga ada sikap perbedaan, terutama terkait Ahlul Bait. Kalau manhaj salaf, mereka memuliakan para sahabat. Semua sahabatnya Rasul, orang yang mulia wajib dimuliakan dengan kadar syariat. Tidak ada seorang pun yang murtad di antara mereka. Yakini itu. Ya, tidak ada seorang pun yang murtad di antara mereka. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini mereka maksum. Mereka manusia biasa. Manusia biasa. Ya, ada salahnya, ya ada kurangnya, tetapi kesalahan mereka, kekurangan mereka tertutupi oleh banyaknya amal soleh mereka. Tertutupi oleh keutamaan besar yang ada pada mereka. Tenggelam saya, ikhwan. Barakallahu fiikum. Juga terkait dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau, anak-anak beliau dan semua Ahlul Bait. Alu Ali, Alu Abbas, Alu Ja'far, Alu Aqil. Ini semua adalah Ahlul Bait yang diharamkan sedekah atas mereka. Ahlussunnah mencintai Ahlul Bait selama mereka muslim. Yang kafir sama dengan yang lain. Kafir-kafir, wala karama. Abu Jahal, Abu Lahab, kafir. Mereka termasuk Ahlul Bait, Bani Hashim. Kafir-kafir. Harus muslim. Yang kedua, selama mereka di atas sunnah kakek mereka. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, Ahlus Sunnah. Dia secara nasab Ahlul Bait, tetapi dia adalah Ahlul Bid'ah, maka dibenci. Tidak ada bedanya antara mereka dengan yang lain. Barakallahu fikum. Mencintai Ahlus Sunnah selama mencintai Ahlul Bait selama mereka muslim dan selama mereka di atas sunnah. Sama dengan Rasulullah SAW, Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan yang lain. Semoga Allah meridhai mereka semua yang di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadza al-fitr. Tidak meyakini mereka maksum. Mereka tidak punya sifat ilahiyah, enggak ada. Manusia biasa. Tapi punya keutamaan yang sangat besar sebagai seorang sahabi, sebagai kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini secara global ya. Kalau kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan semua sahabat. Mengkafirkan semua sahabat. Dan mereka mencintai Ahlul Bait secara khusus dan beberapa sahabat yang mereka pilih. Enggak semuanya. Ahlul Bait itu jelas. Mereka mencintai Salman Al-Farisi, Miqdad Ibn Aswad, Abu Dzal Ghifari. Enggak banyak, beberapa orang aja yang mereka sebutkan. Karena mereka ini ada di sekitarnya Ali bin Abi Thalib. Salman dikarenakan orang Persia. Barakallahu fikum. Sebenarnya kafir. Untuk Ahlul Bait, mereka ghulu, melampaui batas dalam menyikapi Ahlul Bait. Ada yang mengatakan maksum, bahkan ada yang menuhankan Ahlul Bait. Di antara kelompok kafirnya Rafidhah, mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Nauzubillah. Dan itu ada di masa beliau dan beliau menghukum mereka dibakar dengan api. Barakallahu fikum. Ada yang menuhankan Husain bin Ali, yang memaksumkan Husain bin Ali dan yang lain-lainnya sekarang ini, ikhwan. Rafidhah itsna asyariyah imamiyah dikafirkan oleh para ulama yang sampai bertingkat menuhankan Husain, meyakini Husain mengetip perkara gaib dan segala macamnya dan mengkafirkan para sahabat. Ini bukan salafi, bahkan sebagian kelompok mereka bukan muslim dikatakan kafir. An-Nawasib al-Khawarij mengkafirkan semua sahabat. Ini sisi kesamaan dengan siapa ini? Rafidhah. Semua dikafirkan. Dikarenakan para sahabat pada masa itu mengadakan perjanjian damai untuk mengakhiri adanya perang Siffin, perang Jamal, dan segala macam. Mereka berdamai. Mereka berunding. Semuanya dikafirkan oleh kaum Khawarij dengan alasan berhukum dan hukum manusia, bukan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Ini latar belakang pemahaman takfir sampai sekarang ini dari Khawarij tadi. Lebih khusus mereka juga mengkafirkan Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait, sehingga dikatakan sebagai nawasib, orang-orang yang memancangkan permusuhan kepada keluarga Rasulullah SAW. Jadi semuanya kafir, Ahlul Bait dikafirkan plus para sahabat yang lain juga dikafirkan. Na'udzubillah. Ada kesamaannya, sama-sama mengkafirkan sahabat. Ada bedanya, kalau Syiah, Rafidhah, ghulu menyikapi Ahlul Bait, kalau Khawarij ekstrim kiri, menentang, membenci, memusuhi, bahkan mengkafirkan Ahlul Bait. Semuanya bukan salaf. Semuanya bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah tengah-tengah yang terangkan di awal tadi. Barakallahu fikum. Maka ahlus sunnah bukan syiah. Manhaj salaf bukan syiah. Manhaj salaf bukan rafidah. Manhaj salaf bukan khawarij. Bukan radikalis. Bukan teroris. Manhaj salaf menghormati para sahabat, tidak mengkafirkan mereka. Manhaj salaf menghormati ahlul bait, selama mereka muslim dan di atas sunnah. Di atas sunnah. Bukan semata-mata nasab, tapi disertai dengan keislaman dan di atas sunnah. Ketika mereka muslim, sunni, maka dimuliakan melebihi yang lain. Dikarenakan ini kerabatnya Rasulullah SAW, namun tidak meyakini mereka maksum, tidak hulu dalam memuliakan mereka. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun as-salaf wasatun fi babi takfir bainal murjiati wal khawarij. Dalam bab mengkafirkan orang lain, dalam bab takfir, ahlu sunnah wasat, pertengahan antara murjiah dan khawarij. Ini saya sebutkan, ini nanti akan berkaitan dengan pembahasan besok antara mumayyi'ah dan mutasyadidah. Ahlu sunnah wal jamaah dalam bab takfir dirinci, ada kaidahnya. Ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkan orang-orang atau pihak-pihak yang memang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabullah, atau dikafirkan Rasul SAW dalam sunnahnya, atau yang dikafirkan oleh para ulama salaf, barakallahu fikum, kafir. Ya memang kafir. Jangan takut mengatakan kafir. Itu bukan memecah belah umat, itu hukum agama, prinsip agama. Kamu katakan kafir, kamu katakan non-muslim, terserah. Yang penting dia bukan muslim. Al-Yahud wal-Nasara, kaum musyrikin, tegas dalam nasul Quran dikatakan kafir. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengatakan demikian siapa? Allah Azza wa Jal. Dari kalangan ahli kitab, siapa mereka ini? Sepakat para ulama, al-Yahud wal-Nasara wal-Musyrikin dan semua kaum musyrikin non-muslim yang musyrik selain kaum muslimin, dikatakan idalah tidak kafaru, mereka di neraka jahannam kekal di dalamnya, mereka adalah sejelek-jelek makhluknya Allah Azza wa Jal, hukumnya Allah. Maka Ahlus Sunnah mengatakan demikian, dan itu bukan radikal. Yang mengatakan ini radikal berarti dia mengatakan Quran radikal. Itu kekufuran, na'udzubillahi min dzalik. Dipahami gak? Yang dikatakan kafir dalam Quran, katakan kafir. Yang dikatakan kafir dalam sunnah, katakan kafir. Yang disepakati para ulama sebagai kelompok yang kafir, katakan kafir. Bilhujjah. Ulama mengkafirkan kaum Jahmiyah. Menolak sifatnya Allah Azza wa Jal. Menolak nama-nama Allah Azza wa Jal. Mereka meyakini iman hanya eling saja. Dan segala macamnya. Dikatakan al-Jahmiyah itu kufar. Kafir. Maka bukan kaum muslimin. Selain mereka yang tidak ada nas Quran yang mengatakan kafir. Tidak ada nas hadis yang mengatakan kafir. Tidak ada keterangan ulama yang mengatakan kafir. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin. Meskipun berbuat dosa. Meskipun berbuat kemungkaran. Meskipun berbuat kemaksiatan, bahkan penyimpangan, bahkan bid'ah, meskipun dia mengerjakan ucapan-ucapan kufur atau tindakan-tindakan kufur, tidak dikafirkan dengan langsung. Ada proses panjang yang begitu panjang yang harus dilalui oleh para ulama sebelum nantinya para ulama yang mengatakan dia kafir. Ingat, selama enggak ada nas Quran, selama enggak ada nas hadis, selama tidak ada keterangan ulama salaf yang mengatakan kafir, tidak mengkafirkan kaum muslimin. Meskipun mereka ahli maksiat, orang yang menyimpang, orang yang sesat, bahkan mungkin pernah mengucapkan kata-kata kufur atau mengerjakan tindakan kufur, sampai nanti para ulama yang menghukumi mereka sebagai orang kafir, kamu kafirkan. Itu harus sunnah. Sehingga ahlus sunnah tidak anti takfir. Mereka mengkafirkan yang disebutkan dalam Quran hadis. Ahlus sunnah juga tidak serampangan dalam mengkafirkan orang lain. Tidak sembarangan. Difahami ya? Ada yang dikafirkan, ada yang tidak. Hukum asal umat Islam tidak dikafirkan. Sampai ada hujjah yang kuat, bukti yang nyata, dia dikatakan kafir. Murji'ah, kata kuncinya nenek moyang Mumayyah, itu Murji'ah. Semua kelompok-kelompok di masa sekarang ini dan mungkin nanti di masa akan datang yang memiliki paham tamyi', melembekkan semua prinsip, itu benang merahnya pada Murji'ah. Murji'ah anti takfir. Anti takfir, tidak ada pengkafiran. Kenapa demikian? Mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun. Orang itu kalau sudah beriman, dosa apapun tidak mempengaruhi iman dia. Bayangkan. Orang kalau sudah beriman, sudah mukmin, dosa apapun yang dia kerjakan enggak ngefek pada keimanannya. Nauzubillah. Iman dia sempurna, kayak malaikat Jibril. Iman dia sempurna kayak Abu Bakar Siddiq. Ini murjiah yang ekstrim. La yadhuru ma'al imani dzambun. Anda mau ngapain aja, iman Anda masih sempurna, enggak ngefek. Itu murjiah. Sehingga membuka pintu selebar-lebarnya untuk ahli maksiat, untuk orang-orang fasik, untuk ahli bid'ah, bahkan orang yang menyimpang sekalipun untuk mengerjakan apa yang mereka inginkan. Selama Anda mukmin, beres, sempurna iman Anda, enggak bakal pernah berubah. Nauzubillah. Paham ya? Itu murjiah. Itu akar pemahaman mereka. Berkembang lagi terkait dengan masalah iman. Iman itu hanya keyakinan dalam hati, ucapan dalam lesan. Amal bukan termasuk iman. Itu pengembangan dari mereka. Ada yang mengatakan iman itu hanya di hati saja, tidak ada yang dilafalkan. Ada yang mengatakan iman dilafalkan saja, tidak usah ada pengaman, tidak usah ada dalam hati. Penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam bab ini, ikhwan. Tapi intinya adalah ini. Mereka anti-takfir. Yang sudah mukmin tidak bakal berubah imannya meskipun dia berbuat semua dosa, berbuat semua kemungkaran, penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran. Na'udzubillah. Ya anti takfir. Tidak ada takfir itu, tidak ada yang kafir. Bahkan yang lain dikatakan mukmin, sama-sama manusia, sama-sama insan. Ada murjiah. Kelompok yang satunya lagi khawarij. Kata kuncinya khawarij, nenek moyang mutasyaddidah. Semua kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman tasyaddud, radikal, ekstrim, syiddah, itu benang merahnya kepada kaum khawarij. Khawarij serampangan di dalam mengkafirkan orang. Pemahaman asalnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, takfir murtakibil kabirah. Siapa saja yang berbuat dosa besar kafir. Itu kaum khawarij, itu akidah mereka. Dan dari situ muncul pemahaman takfiriyun, takfirisme dari kaum khawarij. Berkembang setelah itu, ini akidah mereka terapkan pada pihak penguasa. Pada pihak penguasa. Yang pertama kali mereka kafirkan, lalu mereka berontak. Siapa ikhwan? Ya Allah, siapa ikhwan? Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Nah, karena munculnya setelah wafatnya sahabat Umar. Mengkafirkan Utsman bin Affan. Alasannya apa? Nepotisme. Mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai menteri-menteri di berbagai macam daerah. Nepotisme. Berontak dia. Pemberontakan pertama dalam Islam itu di masa khilafah Uthman Affan sampai pertingkatan terbunuhnya khalifah Uthman. Itu kaum khawarij. Ada lagi yang kedua. Tapi belum viral saat itu. Kaum Syiah. Syiah muncul di eranya Ali bin Abi Thalib. Dipahami gak? Diterapkan langsung pada pihak penguasa dan korban pertama khalifah Uthman. Korban kedua khalifah Ali. Peperangan yang masyhur di masa itu perang Nahrawan, perang antara kaum Khawarij yang memiliki basis massa yang cukup besar dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, barakallahu fiik. Itu mengkafirkan para penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah azza wajalla. Ini kata-kata muncul di eranya Ali bin Abi Thalib ketika ada perundingan damai antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, mengkafirkan semua yang ada. Kafir, inil hukmu illa lillah. Semenjak itu, pemahaman ini terus berlangsung turun-temurun sampai anak buyut, anak cucu, sampai sekarang ini. Mengkafirkan penguasa muslimin dengan alasan tidak berhukum dengan hukumnya Allah Azza wa Jalla. Kafir. Terus berkembang, mengkafirkan yang bukan kelompok mereka. Ada yang seperti itu. Ya apa enggak? Kafir, kafir, kafir, kafir. Serampangan di dalam mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah yang benar. Mengkafirkan orang dengan sesuatu yang bukan amal kekufuran. Ini kaum khawarij. Ini nenek moyangnya para mutasyadidah. Nenek moyangnya para takfiriyun. Khawarij. Ahlus sunnah pertengahan memperinci dalam bab ini barakallahu fikum. Wis ya? Cukup. Cukup ya? Sekedar contoh. Yang lain cukup banyak dalam perkara sifat, dalam perkara takdir, dalam perkara keimanan, itu semua dibahas oleh para ulama dalam buku-buku akidah Islam. Sehingga buku akidah, akidah Ahlus Sunnah bukan semata-mata membahas prinsip prinsip akidah Islam, tapi juga membahas tentang masalah penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok yang ada. Harus belajar itu, harus mengkaji itu. Barakallahu fikum. Cukup dulu, sejam setengah kita bicara. Cukup insya Allah ya. Diteruskan besok aja ikhwan, langsung fokus pada pembahasan mana salaf antara mumayyah dan mutasyadidah. Barakallahu fikum. Itu lebih fokus ke era sekarang ini, lebih banyak pada pemahaman, pada pembahasan-pembahasan tentang masalah al-wala wal-bara, barakallahu fikum. Muamalah-muamalah yang ada. Semoga manfaat dan semoga semakin cerah, semakin gamblang pemahaman tentang manhaj salaf dan semakin mantap untuk berpegang teguh dengannya. Berpegang dengan manhaj salaf sama dengan berpegang dengan Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti malam.